Setong Korintus bab 14. Sampian kotu aihtiar supaya taresna kareng-oreng lain. Ben kotu aihtiar jugen ka angkuina rema, reng peparinga rona Allah. Bi lebih kesangkupan menapak na rencanana Allah kamanosa. Oreng se acaca ngangkui bese se ajib. Oreng kini kata acaca kamanosa. Oreng kini kator matur ka Allah. Tade oreng sengarte ponapa se eka caca oreng kenika. Sabab erona ala se dadi sabab pe oreng kenika. Ngoca aki pa ponapa se pera eka oningi ala tibi. Sabalika. Oreng se manapak bertah dari ala. Manapak bertah kenika ka manusa. Ka angkui makoat reng oreng. Ka angkui apareng semangat ka reng oreng kenika. Ben ka angkui alepor reng oreng kenika. Oreng se acacang angkui besa se ajib, perak makuat abe epon tibi. Tining oreng se menapak bertah dari Allah, nolong memaju jemaat. Sepon apa saya najak sake ngesampian seteja bisa abu debu ngakui acem-acem besa se ajib. Nanging se paling saya engki panika, menabi sampian bisa abertah akina rencana na Allah. Sabab oreng se menapak bertah dari Allah, ada jaan dari orang si acaca ngangkui acem-acem besa si ajib. Lain perkara namun orang si acaca ngangkui acem-acem besa si ajib kenika, bisa ajarna aki pun apa si ekoca aki kenika, supaya sejena jemaat ngaule manfaat. Mon omba mana kaule entar kesambian, ben kaule acaca ngangkui acem-acem besa si ajib, pun apa gunana kesambian, tadak gunana sekali. Lain perkara nah, mon kaula anyata aki setong pernyataan dari Allah. Ota bena mon kaula nerang aki papun apa perkara Allah. Ota bena mon kaula manapak bertah dari Allah. Ota bena mon kaula ngacer. Kas peka kas mosik seta anya beskale. Akati soleng sarang jalempong. Mon monyina tak emain aki epa terang. Kati pun apa orang si oni nganyanyian pun apa si emain aki. Contoh lain apole. Monta rompet epa munyi ben seromben, pasera se asdia amang kata perang. Sepani kecukan kesangkupan sambian abu debu ngakui acem-acem besa se ajib. Mon sambian kala ben kesangkupan genika, adebu aki cak ocak se tak terang, tada orang se tonge singarte ponapa se adebu aki sambian. Se adebu aki sambian, bekal elangah tada gunanah. Etunya peneka bada besa sebenyaknah, nanging tade setonga dari sabesa kini kasih tade artena. Nanging mon kau letak ngarte kacaca se eko cak aki oreng. Oreng sing akui besa kini kateti oreng manca ka kau le. Sepenuhnya kecugen kau le ka abek nah. Parkara sampian tibi. Kau le oning cek sampian cek terona. Sinare maaring peparing dari erona ala. Nanging sepaling utama sampian kotu aih tiar. Ngangkui kesangkupan semisa nolong memaju jemaat. Kini kesabapa, orang si acaca ngakui besa si ajib, kotu nyoon dari Allah, supaya eparingi jugen kesangkuban, nerangaki ponapa si eko caaki kenikah. Sabab mon kaula adu'a ngakui besa si ajib, aro kaula pajet adu'a, nanging pikiran kaula tak apa-apa. Deti kaula kotu apa-apa, panikak si elako nana kaula. Kaula bekal adu'a bi aro kaula, nanging kaula bekal adu'a jugen bi pikiran kaula. Kaula anyanyi bi ero kaula. Nanging kaula anyanyi jugen bi pikiran kaula. Sabab mon sampian asokor ka ala bi ero nama lolo. Ben beda orang lain se tak ngarte besa si ajib. Sek dari ero na ala kenika. Orang kenika tak kira ngocak. Amin. Kadu asokor sampian kenika. Polena orang kenika tak oning pun apa se edebu aki sampian. Maske doa sokor sampian ka pangeran kini kecek saina. Nanging doa kini ketadak gunana sekali ka orang lain. Kaula asokor ka Allah. Polana kaula tibik bisa acaca ngakui acem-acem besa si ajib. Auningan dari sampian sedaja. Nanging edalem kompolan-kompolan ka angkui nyempe ka pangeran. Kaula asokaan ngakui ocak lema kecap. Se orang lain bisa ngarte katempeng ngakui ocak abun-ebun. Edalam besa si ajib. Kaula angoan kanta kenika supaya kaula bisa ngajar orang. Tantaretan. Sampian ja peker akadina kana. Edalam parkara kajahaten sampian kudu tep-tep akadi nak kanak kini. Nanging edelem carana mikir, sampian kudu akadi orang seampun dibesah. Edelem Alkitab esebut aki sepenikah, Pangeran Adabu, kalabun perantara naring orang seacaca ngangkui besah seajib, sengko acaca akatang omat riah. Lamala kalabun perantara naring orang manca, sengko acaca akatang omat, maskeh kanta jeria. Tang omat tak endek ngedingaki tang cacakia. Dadi peparing ka angkui acaca ngangkui acem-macem besah seajib genikah, minangketan dekaring orang setak parcaja, benika orang separcaja. Ben peparing ka angkui notoraki rencanana ala kamanosa benikah, minangketan deka orang separcaja, benika orang setak parcaja. Dadi mon saumpamana edalem kompolana jemaat, jemaat geni kestajana acaca ngangkui besah seajib, pas dateng ring orang luar, utawa benering orang sebeni Kristen, tantoring orang geni kenyang kecek sampean gila sedaja. Nanging menabi sampean notoraki bertadiri Allah pas dateng orang sebeni Kristen, otabena orang luar, papona pasi eberta aki sampean geni ke sedaja, bekal notua aki satu sana ring orang geni ka, ben andeti aki ring orang geni ka, apang ngerasa kat satu sana. Papona pasi tak etengale orang edalam Athena, bekal enyata aki ya, kantos orang geni ka pas marende, serta nyembah ke Allah. Orang genika bekal ngakoni je Allah leres bodo iantarana sampean ongguan. Tantaretan. Dati pun apa artena genika sedeja? Mon sampean akompol abektia ka pangeran, bode se anyanyi, bode se ngajer, bode se aberta aki papon apa se dari Allah. Bode se acaca ngangkui besa se ajib, ben bode se nerang aki pon apa se ekoca aki genika. Nanging genika sadaja kudu elakoni kangkui ngajer ben kangkui kabucianna sadajana. Mon beda se abu debu ngangkui besa se ajib, se abu debu kudu kadua saos. Kota bena paling benyak kata loh agilir. Ben kudu beda orang se nerang aki ponapa se koca aki orang se abu debu genika. Mon tadek se bisa nerang aki, reng orang se abu debu ngangkui besa se ajib genika, kotu neng-neng edalem kompolan genika, je abu debu. Tinggal mi oleh abu debu edalem panggelian nasaos ka Allah. Orang kedua otabe kateloh, saya keagungan bertah dari Allah, kotu manapa bertah genika, sebetara selain ki nimpeng ponapa saya edabu agia genika. Nanging saumpamanah bertah dari Allah datang ka orang lain, saya alengki e kompolan genika. Orang saya tepana abu debu kotu ambu. Kalaben sapanika, tantaretan sedeja, akilir gencetong, bisa manapa bertah dari Allah. Sopaja sedeja bisa naremah pangajaran ben atambe parcaje. Papareng dari roh kangkui manapa bertah dari Allah, bisa iator sareng orang semanapa bertah genikah. Allah penikah, Allah sekasokan kaka tertiban, benih Allah sekasokan kaka keberadaan sesalbut. Norok kaprana edalam sedajana jemaat Allah, bebinian kotun nenganeng, tak aca-acaan, ebek to kompolana jemaat, bebinian tak iit tini acaca, tak kenging neguk pimpinan, geni kami norot hukuma agama. Mon bada setero etanya agia, bebinian kotu atanya kalakena ecompok nah. Matau dusen parana mon bada bebini, acaca edalam kompolana jemaat. Pona pedebu na ala de tengah dari sampian. Otabena pona pedebu kemerika perak e penapak ke sampian. Mon bede orang si apang rasa keduan peparing. Ka angkui menapak bertah dari Allah. Otabena mon keduan peparing lain dari erona Allah. Orang genika kotu apang rasa cek pona pasi etoles kaula penika. Pepakon dari pengiran. Nanging mon bede setak poron narima penikah. Orang genika tak osa parduli. Dati tantretan ngiring aih tiar ka angkui menapak bertah dari Allah, nanging ce alarang orang si acaca ngakui acem-acem besa si ajib. Nanging sedajana kotu elakoni kalaben sae sareng tartip.